generasi masa depan. Gak berpendidikan penyakitan. Disuruh ngirit-ngirit DPR minta naik gaji. Oh ya yeah. DPR naik sama dengan rakyatnya tidak apa-apa. Minta hidup sederhana para pejabat. Generasi masa depan, ya depan.